Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibinal mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali pada hari ini kami dari tim Safir Al-Azhar berjumpa dengan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita mengeratkan tali silaturahmi di antara kita, walaupun tidak harus melalui perjumpaan face to face, wajah dengan wajah, tapi kebersamaan kita mempertautkan cinta kasih di dalam hati kita, sehingga akhirnya rasa persaudaraan kita menjadi semakin kuat. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-9 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-9 dari surat Taha ini adalah merupakan gambaran atau cerita awal tentang kisah Nabi Musa yang akan Allah Subhanahu wa taala panjangkan secara sangat panjang lebar, ya, sampai beberapa puluh ayat, ya, kecuali nanti sedikit di penghujung Allah akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi di dalam surat Taha ini ada dua kisah Nabi yang Allah ceritakan, yaitu kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, mengapa kemudian kisah Nabi Musa ini diceritakan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan panjang lebar tentang dirinya? Dirinya sebagai rabbul ardi was samawatil ula, pencipta bumi dan langit yang begitu tinggi, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, alal asyis tawa. Kemudian dia adalah yang Maha Agung, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, pemilik yang ada di langit dan di bumi, ya, bahkan yang tidak diketahui oleh manusia yang terdapat di lapisan bawah tanah. Kemudian Allah menutup dengan mengatakan Allahu, segala sesuatunya itu adalah Allah yang menguasainya, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha Mengetahui. Baru kemudian Allah masuk kepada kisah Nabi Musa. Ya, pertanyaan ini penting untuk kita jawab. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa adalah salah satu nabinya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran akan keberadaan dirinya, keberadaan diri Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan manusia secara khusus, ya. Dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa umat orang Yahudi ini diingatkan kembali bahwa nabi mereka, yaitu Nabi Musa, itu diutus untuk mengajarkan kebenaran. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Di dalam surat Maryam, surat terdahulu, Allah sudah mengatakan ingat kembali kisah Nabi Musa, dia adalah nabi yang betul-betul ikhlas, ya, rasulan nabiyya, hanya sebagai seorang nabi dan rasul, ya, bukan untuk kamu selewengkan dia itu. Ya. Wa hal ataka haditsu Musa? Apakah sudah datang kepadamu kisah Musa? Salah satu hal yang menarik di sini adalah bahwa di dalam Al-Qur'an ada beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan redaksi dengan kata-kata hal ataka di sini. Misalnya, wa hal ataka haditsu daifi Ibrahim? Apakah sudah datang kepadamu tentang kisah tamu Ibrahim, ya. Di dalam ayat lain Allah mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkan sampai kepadamu, datang kepadamu tentang bagaimana gambaran ghasyiyah hari kiamat, ya. Dalam keterangan surat Al-Insan Allah mengatakan hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Sudahkah kamu mengetahui, datang kepadamu, kepada manusia, ya, hinum minad dahri, ada suatu masa yang dia itu sebenarnya bahkan sesuatu yang tidak perlu diingat, ya, karena berasal dari setetes mani yang sangat hina, tapi setelah menjadi manusia menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah di sini mempergunakan kata hadisun, ya? Hadis itu artinya dialog, pembicaraan, yang dimaknakan di sini dengan kisah. Karena ternyata ketika Allah memakai kata hadis itu terjadi banyak sekali dialog, ya. Terjadi banyak sekali dialog yang secara khusus, misalnya kisah Nabi Musa di sini, ya. Nanti akan terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, ya. Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, Allah mengatakan ikhla'na 'alaika, lepaskan sepatumu, engkau berada di suatu tanah yang bersih, ya, suatu tanah yang suci, ya. Begitu juga dialog yang dilakukan oleh antara Nabi Musa, Nabi Harun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Ya Allah, kami takut kalau kami datangi nanti Firaun, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kami, ya. Dan itu akan dijawab oleh Allah. Terjadi dialog langsung. Begitu juga dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan para tukang sihir, ya. Ketika Nabi Musa mengatakan dialognya itu, qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kau mau mana, kamu yang lempar atau kami yang lempar duluan, ya. Dan seterusnya terjadi dialog-dialog yang sangat menarik. Jadi pada intinya adalah Allah pergunakan kata hadis di sini yang maknanya adalah kisah, untuk memberikan gambaran kepada kita ada dialog nanti yang terjadi yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan memberikan banyak inspirasi kepada kita. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Wahal ataka hadis Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad juga menjadi bagian untuk berdialog dalam kisah ini. Apa sebenarnya kisah Musa itu? Kisah Musa adalah kisah manusia yang hidup dalam bimbingan Allah. Inilah kaitannya antara Al-Quran dengan kisah Musa. Musa bahagia dan mukmin. Kita para pecinta Al-Quran, pengamal Al-Quran pun akan bahagia dalam bimbingannya. Inilah pelajaran penting dari kisah para nabi, kisah orang-orang bahagia. Dan bahagia pula untuk menebarkan kebahagiaan bagi seluruh dunia. Nabi Musa bahagia dan dia ingin umatnya bahagia. Kita yang sudah bahagia dalam bimbingan Al-Quran menginginkan manusia sekitar kita pun bahagia dalam bimbingan Al-Quran. Untuk itu kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengudara di RRI ini sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan tujuan untuk berbagi kebahagiaan. Dan pada tahun ini, di samping tafsir Sya'rawi yang telah kita terjemahkan dan kita cetak, kita juga mencetak tafsir inspirasi dan akan kita tebar 1,000,000 tafsir inspirasi di Sumatera Utara dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Mohon doa, mudah-mudahan niat kita yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kemudahan darinya. Wahal ataka hadis Musa, dengan demikian merupakan pelajaran bagi kita. Nabi Musa berbahagia dengan bimbingan Allah, kita pun bahagia berkat bimbingannya. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menarik perhatian kita adalah dengan memakai kata istifham di sini. Wahal ataka, ya. Penggunaan istifham di sini adalah li ijtizab, ya, untuk menarik perhatian, li jazbi, ya, untuk menarik perhatian kepada kita. Ada apa rupanya di balik kisah Nabi Musa alaihissalam? Seorang Musa adalah seorang nabi yang Allah gambarkan sebagai mukhlisan, yang begitu sangat ikhlas, dan kisah tentang dirinya ini banyak dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan bahkan hampir setiap surat itu ada kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Menjadi pembelajaran kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kemudian terinspirasi dengan kisah para nabi. Secara khusus mungkin di sini adalah kisah Nabi Musa, karena akan memberikan pelajarannya banyak sekali kepada kita. Insyaallah pada ayat-ayat berikutnya kita akan melihat kembali bagaimana keputusan-keputusan diambil, prinsip Nabi Musa di dalam menjalani kehidupannya, bagaimana kebijaksanaan yang beliau tampilkan di dalam menghadapi kaumnya, itu semua akan memberikan pelajaran terbesar kepada kita. Sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai teman kita, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kita, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sumber dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.